dari keenam tempat tersebut. Disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, qissatu nuzulil wahyi. Pelajaran pertama dari sejarah Rasul yang sekiranya diperhatikan oleh seorang muslim adalah kisah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha anna awwal ayatin arsalahu Allah biha. Pada kisah tersebut terdapat penjelasan yang menjelaskan ayat pertama kali yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal muddatthir qum fa'andhir, hingga kepada firman Allah Azza wa Jalla, wa li rabbika fasbir, dalam surat Muddatthir ayat yang ke-1 hingga ke-7. Artinya ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, yang disebutkan oleh mereka para ulama sebagai pertanda diangkatnya beliau sebagai seorang rasul oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun sebelum turun ayat ini, dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasul di Gua Hira, kemudian menyampaikan kepada beliau awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai dengan akhirnya. Sehingga disebutkan oleh sebagian antara mereka para ulama bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra, diangkat menjadi seorang nabi dengan surah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, sampai dengan ayat yang setelahnya. Wa ursila bil muddatthir, dan beliau diangkat sebagai seorang rasul dengan surah Al-Muddatthir. Karena dalam surah Al-Alaq tidak ada di sana perintah dari sisi Allah Azza wa Jal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya. Tidak ada perintah dari sisi Allah untuk Rasul mendakwahkan dan memberikan peringatan kepada umatnya. Berbeda dengan surah Muddatthir, Allah perintahkan Rasul secara langsung dalam firman-Nya, qum fa'anthir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Ini menunjukkan adanya perintah dari sisi Allah agar Rasul nah, sehingga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, setiap rasul dari rasul-rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah azza wa jalla syariatkan untuk mendakwahkan kepada umatnya apa yang Allah azza wa jalla wahyukan kepada dirinya. Sehingga ketika Rasul diperintahkan untuk mendakwahkan al-Islam dalam surah Muddatthir tersebut, di dalamnya memberikan tanda bahwasanya beliau diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita bacakan kelanjutan penjelasan mu'alif di sini, karena ada poin penting kenapa kita sebagai seorang muslim untuk memahami, mempelajari kisah turunnya wahyu yang pertama kali Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salam. Yang mana dalam penjelasan tersebut nantinya ada hubungannya dengan perkara tauhid. Di balik dari kisah tersebut ada pelajaran yang berharga yang berhubungan dengan tauhid. Karena keenam perkara ini keseluruhannya berhubungan dengan at-tauhid, yang dengannya seorang akan bisa mengenal at-tauhid dan mengetahui bahayanya kesyirikan. Disebutkan oleh mu'alif selanjutnya, fa idza fahimta, bila engkau telah memahami, annahum yaf'aluna asya'a katsirah, bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kemungkaran yang banyak. yang mereka lakukan ini demikian banyak praktek-praktek amalan kemungkaran. Yu'rafuna annaha min adh-dhulmi wal 'udwan mithlu zina. Diketahui bahwasanya di antara dari apa yang mereka amalkan adalah perbuatan kezaliman, menganiaya sesamanya, dan adanya perbuatan permusuhan, pertikaian antara sesama mereka, saling memiliki sikap ta'assub. Orang-orang musyrikin adalah orang yang berkelompok-kelompok, memiliki beberapa suku yang masing-masing suku dari suku-suku mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah ini sangat ekstrim di dalam membela, demikian pula memuji dan menolong apa yang ada di sukunya. Sehingga termasuk dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak memandang kesalahan salah seorang di antara sukunya. Kalau semisal terjadi pertikaian antara satu orang dari suku tertentu dengan satu orang dari suku yang lainnya, maka masing-masing dari kabilah yang sesuku dengan orang tersebut akan membelanya. Ini termasuk dari kebiasaan masyarakat ahli jahiliyah yang diselisih oleh Islam. Di antara dari perbuatan kezaliman yang mereka lakukan adalah perbuatan zina. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara az-zina. وعرفت ايضا انهم يفعلون شيئا من العباده. Dan kamu juga mengetahui bahwasanya yang mereka lakukan ada sedikit dari unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah tidak hanya perkara kezaliman, permusuhan yang terjadi di tengah-tengah mereka, namun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masih ada di antara beberapa praktek amalan ibadah yang mereka amalkan. Yataqarrabuna biha ila Allah azza wa jalla, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan beberapa dari amalan-amalan ibadah tersebut, seperti haji dan berumrah, bersedekah kepada orang-orang miskin, wal ihsani ilaihim, melakukan perbuatan ihsan, kebaikan kepada mereka, dan yang semisalnya. Ini diantara dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, sehingga sebahagiannya adalah perbuatan yang ma'ruf, yang baik, yang ternilai ketaatan, sebahagiannya berisikan perbuatan dosa, ya, permusuhan. Tapi wa ajalluha indahum asyirku. Perkara yang paling besar yang mereka lakukan adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Perbuatan yang terbesar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Rasul adalah kesyirikan, bukan selainnya. Bukan selainnya. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna ila Allah indahum, bahkan dengan perkara kesyirikan tersebut orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menjadikannya sebagai ajang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrikin jahiliyah fahamnya adalah bila seseorang ingin dekat dengan Allah maka melakukan kesyirikan. Dengan akhirnya mereka mendatangi berhala-berhala mereka, dengan akhirnya mereka mendatangi orang-orang soleh mereka yang telah meninggal dunia, dan dijadikan sebagai ajang mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepada berhala-berhala ataukah orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya tujuan mereka melakukan kesyirikan tersebut adalah untuk mereka bisa dekat dengan Allah, bukan dalam rangka untuk menyembah mereka dan meminta kepada mereka, adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kita menyembah kepada mereka, tujuannya adalah agar supaya yang kami sembah ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas menunjukkan bahwasanya berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jal, yang mereka inginkan adalah bukan menyembah mereka, tapi yang mereka inginkan adalah agar supaya dengan mereka melakukan kesyirikan tersebut, orang yang mereka sembah bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan orang-orang musyrikin pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau pada zaman kita saat ini, yang mungkin seseorang menyembah kepada selain Allah, tujuannya memang dia maksudkan untuk meminta sesuatu kepada selain Allah tersebut. Ketika seorang dia mendekatkan diri kepada penghuni sungai, ataukah penghuni jembatan, atau penghuni dari pohon yang sudah tua, ataukah yang semisalnya, tujuan dia melakukan penyembelihan untuk penghuni pohon tersebut atau sungai tersebut dan yang semisalnya, adalah agar supaya pemilik pohon tersebut ataukah roh yang ada di pohon tersebut akan bisa memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan ritual-ritual kesyirikan tersebut. Sehingga tujuan mereka pada zaman kita saat ini benar-benar mereka tunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang musyrik jahiliyah tidak demikian. Mereka mengatakan, kita tidak menyembah mereka, tapi tujuan kami melakukan yang demikian adalah agar supaya yang kami sembah ini bisa mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila dengan tujuan yang semisal ini saja dikatakan sebagai kesyirikan, apalagi seseorang yang dia maksudkan ketika melakukan ritual-ritual ibadah ia tujukan memang untuk berhala tersebut. Nah, seperti di sebagian daerah masih memuja dan menyembah patung Dewi Sri, ya kan? Satu patung yang dipercaya oleh mereka akan bisa memiliki andil penentu dari seberapa besar hasil panen yang dimiliki oleh mereka. Biasanya para petani atau para tukang kebun dan yang semisalnya, yang mereka meyakini bahwasanya suburnya ladang mereka dan banyaknya hasil dari apa yang mereka semai tersebut adalah berhubungan dengan sikap mereka kepada Dewi Sri katanya. Sehingga mereka membuat patung Dewi Sri dan mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan dan acara-acara yang mereka maksudkan kepada patungnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ataukah seperti sebagian mereka yang melakukan penyembelihan baik seekor kerbau atau seekor kambing dan yang semisalnya dengan niatan mereka berikan kepada penghuni laut. Penghuni laut dengan melakukan acara sedekah laut dan yang semisalnya. Mereka maukan dengan acara ritual-ritual tersebut adalah agar supaya sang penghuni laut atau sang pemilik laut dari roh-roh yang mereka percayai sebagai penguasa atas laut tersebut akan bisa mendatangkan keselamatan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Ini jelas kesyirikan. Mereka minta bukan kepada Allah, tapi mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang musyrikin jahiliyah tidak demikian. Mereka menyembah orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan nabi, orang-orang saleh dan yang semisalnya, tujuannya adalah agar supaya apa yang mereka sembah tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Wa yaquluna, dan juga pada ayat yang lainnya mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka-mereka inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara dalil pelajaran, sehingga di antara dari pelajaran berharga pada pembahasan pertama dari kita mempelajari 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui ayat yang pertama kali Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salam untuk kemudian memberikan peringatan kepada umatnya agar meninggalkan sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qum fa'andhir ayyuhu 'ani syirik. Ya Rasulullah, berdirilah kemudian berikanlah peringatan. Maksud peringatan di dalam ayat ini adalah memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahayanya kesyirikan. Tentang bahayanya kesyirikan, disadarkan umatnya agar kemudian ketika menyembah hendaklah mereka menyembah kepada Allah dan tidak menjadikan para sekutu-sekutu tersebut sebagai ajang mereka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala dan meminta syafaat kepada mereka, karena syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa Rasulullah alaihi salam memprioritaskan, atau kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya Muhammad alaihi salam untuk pertama kali yang beliau seru adalah perkara tauhid, bukan selainnya. Dalam keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah seperti di awal pembahasan tadi disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah adalah orang-orang yang juga melakukan perkara-perkara mungkar yang besar seperti kezaliman, pembunuhan. Demikian pula terjadi permusuhan, bahkan masing-masing kelompok tersebut tidak akur dengan kelompok yang lainnya. Mudah untuk baku hantam, mudah untuk kemudian saling berkelahi, menghalalkan darah sesama mereka karena permasalahan yang sepele. Demikian pula praktek perbuatan zina juga mewabah di tengah-tengah mereka. Namun kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad alaihi salam pada awal wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul adalah untuk memberikan peringatan tentang kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tentu jawabannya kita mengetahui secara bersama bahwasanya tauhid adalah perintah yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada semua hamba-hambanya. Tauhid adalah perintah yang paling besar. Sehingga tentulah tatkala seseorang berdakwah, maka yang ia pilih adalah yang paling prioritasnya. Yang paling prioritasnya. Sehingga dalam berdakwah tersebut, seseorang mendakwah yang lainnya dalam keadaan bertahap. Dimulai yang terpenting berikutnya, dan yang terpenting berikutnya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada di sana perkara yang lebih penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim, melainkan adalah pelajaran tentang tauhid dan pelajaran tentang syirik. Nah, karena bila kita melihat keutamaan tauhid dan bahayanya kesyirikan, niscaya akan bisa kita simpulkan bahwasanya dosa yang paling besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa kesyirikan. Bahkan kesyirikan ini adalah sebagai tolak ukur apakah seseorang tersebut ternilai nantinya sebagai seorang muslim atau masih seorang musyrik. Seorang muslim adalah seorang yang meninggalkan syirik dan bertauhid, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Adapun seorang yang masih percaya kepada benda-benda yang mati atau kepada makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia, kemudian diberikan ibadahnya, nazarnya, doanya, permintaan tolongnya, dan meminta rezeki dan yang semisalnya kepada makhluk-makhluk dan benda-benda tersebut, maka dia bukan sebagai seorang muslim. Dia masih berstatus sebagai seorang yang musyrik. Seorang yang musyrik. Bahkan bila kita melihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, niscaya kita akan mengetahui tolak ukur seseorang sebagai ahli jannah ataukah ahli nar adalah dengan tauhid dan syirik. Kapan seorang itu bertauhid, maka pasti dia dijamin masuk ke dalam al-jannah. Sehingga mereka para ulama sepakat bahwasanya ahli tauhid pasti masuk ke dalam surga berdasarkan hadis-hadis yang banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi bila mana ahli tauhid tersebut dia ternyata bermaksiat kepada Allah, maka nasibnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia langsung dimasukkan ke dalam al-jannah, Allah langsung memaafkan kesalahannya. Atau kemungkinan yang kedua, dia diazab oleh Allah ke dalam neraka jahannam, tapi tidak kekal di dalam neraka jahannam. Atau kemungkinan yang ketiga, ketika dia hendak diazab, ada seorang yang soleh yang bisa memberikan syafaat kepada dirinya, sehingga nantinya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam al-jannah disebabkan karena syafaatnya orang yang soleh tersebut. Nah, ini keutamaan ahli tauhid. Demikian besar, demikian luar biasa keutamaannya. Adapun ahli syirik, keterbalikan dari keutamaan ahli tauhid. Orang yang musyrik sudah pasti masuk ke neraka jahanam. Dan masuknya seorang musyrik ke dalam neraka jahanam itu kekal abadi di dalamnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya itu surga. Wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya itu di neraka jahanam. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada penolong bagi seorang yang zalim, artinya seorang yang musyrik. Menunjukkan orang-orang soleh tidak diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang musyrik. Para nabi, para rasul tidak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah dari kerabatnya. Walaupun orang musyrik tersebut adalah dari kalangan kerabatnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya kepada Rasulnya Muhammad alaihi salam berisikan perintah dari sisi Allah kepada Rasul juga kepada umatnya agar jangan memohonkan ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang kafir yang meninggal di atas kekafirannya atau orang musyrik yang meninggal di atas kesyirikannya. Maka nabi nabi walladzina amanu ma'ahu ayastaghfiru lilmusyrikin, tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya untuk memohon ampunan kepada orang-orang musyrik. Setelah jelas bagi sang mukmin tersebut kalau semisal orang musyrik tersebut ternyata dari kalangan ahli nar, yaitu maksudnya setelah jelas meninggalnya orang musyrik ini masih berada di atas kesyirikannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena perkara-perkara inilah yang menyebabkan akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah sebagai ayat pertama yang Allah perintahkan Rasulullah alaihi salam menyeru orang-orang musyrikin jahiliyah dan pertama kali yang beliau dakwahkan di tengah-tengah masyarakatnya adalah perintah untuk mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak meralang mereka pada awal kali berdakwah untuk tidak melakukan perbuatan zina. Rasul tidak memberikan peringatan kepada mereka bahayanya minum khamr, padahal mereka adalah orang-orang yang meminum minuman khamr. Rasulullah SAW tidak memberikan peringatan kepada mereka bahayanya membunuh jiwa tanpa hak pada awal kali dakwah Rasul di tengah-tengah masyarakatnya. Rasul tidak memberikan peringatan kepada mereka bahayanya perbuatan zina, padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang luar biasa besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ayat yang Allah perintahkan Rasul untuk mendakwahi umatnya adalah at-tauhid. Perintah untuk mengesakan Allah dalam perkara ibadah dan perintah untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, yang dengannya akhirnya seorang muslim memahami demikian pentingnya nilai tauhid. Ini mungkin pada sebagian kita baru menyadari kalau semisal ternyata hikmah dibalik diturunkannya surah Mudatsir oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai surah pertama yang berisikan perintah dari sisi Allah kepada Rasul untuk mendakwahkan tauhid dan memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, adalah dibalik dari kisah tersebut menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang pertama kali diperingatkan oleh Rasul, dan syirik adalah perkara pertama kali yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam keadaan tadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah pada sebagian amalan-amalan mereka ada amalan-amalan baik seperti berhaji, ya kan, berumrah, membantu orang-orang miskin dan yang semisalnya. Tapi amalan-amalan kebajikan tersebut tidak akan ternilai di sisi Allah Tabaraka wa Taala bila ternyata pelakunya tidak membersihkan amalan-amalan ibadahnya dari noda-noda kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ar-rujzu apa sebelumnya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan melihat malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketakutan ketika melihat malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istrinya yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul meminta kepada Khadijah untuk menyelimutinya, dasthiruni, selimutilah saya. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkan kepada Rasul surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dan sampai dengan ayat yang berikutnya. Sehingga disebutkan pula oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, fa sara bidzalika rasula, maka dengan turunnya ayat ini jadilah beliau itu sebagai seorang rasul, karena Allah perintahkan untuk mendakwahkan kepada umatnya. Kalau nabi tidak Allah perintahkan untuk mendakwahkan umatnya. Pada sebagian pendapat di antara mereka para ulama yang menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Dan makna dari ar-ruj, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Anzir di sini artinya yunziru anis syirik, memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan. Sehingga dengan ayat inilah akhirnya Rasulullah alaihi salam memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin tentang bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Berpijak dengan ayat ini pula lah Rasulullah mulai mencela sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin, mencela ajaran-ajaran orang-orang musyrik, mencela berhala-berhala orang-orang musyrik, yang dengan sebab itu akhirnya timbul perselisihan antara Rasul dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, makna dari ar-rujz yang Rasul diperintahkan oleh Allah untuk kemudian meninggalkannya, war-rujza fahjur, ar-rujz dan ar-rujz, maka hajurlah, tinggalkanlah. Ar-rujz artinya adalah al-asnam, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-rujz. Atau dengan kata lain, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin dari selain Allah Tabaraka wa taala. Allah perintahkan Rasul untuk meninggalkannya. Dalam keadaan pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwasanya berhala-berhala orang-orang musyrikin memiliki beraneka ragam jenisnya. Ada di antara orang-orang musyrikin yang menyembah pohon sidr yang sudah tua, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tersebut. Ada di antara mereka yang menyembah patung, ada pula di antara mereka yang menyembah batu. Tapi ada pula di antara mereka yang menyembah malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan ada pula di antara mereka yang menyembah nabi dari nabi, Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ayat ini Allah perintahkan Rasulnya untuk meninggalkan seluruh sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk waktu isya belum? Kurang? Alhamdulillah. Dan ada pula di antara orang-orang musyrikin tersebut yang menyembah nabi dari Nabi Allah Azza wa Jalla. Di antara orang musyrikin yang menyembah nabi pada zaman jahiliyah adalah orang Yahud, orang Nasrani. Menyembah nabi dari Nabi Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyelisihi orang-orang musyrikin dan menyelisihi orang-orang Yahud, menyelisihi pula orang-orang Nasara. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai ajang mereka beribadah kepada selain Allah. Orang-orang Nasrani mereka menjadikan nabi-nabi mereka sebagai ajang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Yahudi juga demikian. Maka Rasulullah Allah perintahkan ketika beribadah kepada Allah agar memberikannya langsung kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melalui perantara makhluk-makhluknya. Nah, inilah arti dari tauhid. Sehingga dalam ayat ini Allah perintahkan Rasulnya untuk meninggalkan berhala-berhala yang disembah atau segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna dari fahjur, makna dari fahjur dan maka tinggalkanlah berhala-berhala tersebut, maka tinggalkanlah, cara kita meninggalkan berhala-berhala tersebut ditafsirkan oleh beliau rahimahullah, tarkuha wal ibtiadu anha, meninggalkan berhala-berhala tersebut dan menjauhkan dirinya dari berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meninggalkannya dan menjauhi dirinya dari berhala-berhala tersebut. Sehingga seorang muslim tidak boleh untuk menjadikan berhala selain Allah Azza wa Jalla atau makhluk selain Allah yang ia berikan ibadahnya kepada makhluk tersebut, apapun bentuknya. Apakah itu ikatan yang diikat atau batu yang disimpan, ataukah mungkin dia beristi'anah kepada jin, kepada syaitan, tujuannya untuk kemudian mendapatkan penglaris dari dagangannya atau mendapatkan kesembuhan dari anaknya yang sakit atau yang semisalnya. Ini semuanya termasuk dari bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dia meninggalkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut, maka dia meninggalkan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Ketika ada acara-acara kesyirikan, maka jangan nimbrung. Ketika ada acara-acara ritual-ritual syirik, maka jangan sekali-kali seorang muslim ikut menonton. Karena ini semuanya bertentangan dengan ajaran Islam. Karena yang dia tonton tersebut adalah perbuatan dosa yang paling besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin ada seorang anak yang sesarat ditega, dipaksa oleh seseorang untuk menyaksikan ibunya dipukul demikian keras, jiwa seorang anak pasti akan berontak, ya kan? Akan marah, berupaya untuk kemudian lepas dari ikatan atau mungkin genggaman orang yang menggenggamnya. Dia ingin untuk membalas orang yang telah berani memukuli ibunya. Apalagi dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah lebih besar dibandingkan itu seluruhnya. Maka tentulah jiwa seorang muslim merasa cemburu ketika melihat Allah disekutukan oleh makhluknya. Seorang muslim merasa cemburu, ada ghirah, ada kecemburuan yang luar biasa ketika melihat, menyaksikan Rabbnya yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala disekutukan oleh makhluk dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam ayat yang mulia, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, Walaqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Tersebut dalam ayat tersebut pada diri Ibrahim dan orang yang bersamanya terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ketika mereka mengatakan kita berlepas diri dari kalian dan dari seluruh apa yang kalian sembah dari selain Allah tabaraka wa taala. Berlepas diri dari orang musyrik dan dari peribadahan peribadahan yang mereka lakukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka saksikan, tidak mereka tonton, tidak pula mereka berupaya untuk mengikuti acara-acaranya. Nah, pada zaman kita saat ini, faiz subhanallah, kita melihat masih banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan yang bahkan dipertontonkan. Ya kan, acara sedekah laut yang meramaikannya adalah orang Islam. Acara sesajen yang meramaikannya adalah orang Islam. Ini seharusnya perkara yang tidak selayaknya, ya kan, dilakukan oleh seorang muslim. Karena itu adalah dosa besar dan dosa kezaliman yang paling besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping menyelisihi dari apa yang dipraktikkan oleh Rasul dan orang-orang mukmin yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan malam hari ini. Wallahu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha